Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa wa ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tauhid. Di mana kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di mana maksud al-musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini menjelaskan bahwasanya minal ibadat, di antara bentuk ibadah qalbiyah, ibadah hati, maka termasuk ibadah qalbiyah yang paling agung, paling agung adalah ibadatul khauf, ibadah dalam bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin sama, dan dari situ pula sebaliknya, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah asyirik fil khauf, rasa takut, atau syirik dalam bentuk rasa takut, yaitu dengan seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana takutnya dia kepada Allah, atau bahkan lebih. Dan telah lalu pada pertemuan sebelumnya, jenis-jenis al-khauf atau rasa takut, di mana rasa takut ada yang sifatnya ibadah, yakni seorang makjur mendapatkan pahala darinya. Nah, ini ketika seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendapatkan pahala, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mahmud, terpuji, ketika rasa takut tersebut mendorongnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa saja rasa takut tersebut madmum, menjadi tercela, sebagaimana kata para ulama ketika menyeretnya kepada al-ya'su min rahmatillah, menyeretnya kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini justru tercela. Begitu pula di antara jenis-jenis al-khauf adalah khaufun syirki, rasa takut yang sifatnya syirik, yakni ka'an ya khafa li ghairillah aw ya khafa min ghairillah ka khaufihi min Allah aw asyad, yaitu seorang takut kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah atau bahkan lebih, seperti takutnya seorang kepada berhala-berhala yang dia sembah, yang dia agungkan, yang dia ibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. orang musyrikun di zaman dahulu, ketika mereka tidak menyerahkan ibadah dengan sepatutnya, dengan selayaknya menurut mereka kepada berhala-berhala mereka, maka mereka memiliki rasa kekhawatiran, rasa takut bahwasanya berhala-berhala ini tadi apabila tidak diagungkan, tidak dibadai sebagaimana mestinya, maka berhala-berhala tadi akan memberikan bala, memberikan musibah, bencana dan yang semisalnya. Maka lasyak, rasa kekhawatiran atau rasa takut ini adalah sifatnya syirik, syirkun akbar. Atau juga contohnya kekhawatiran sebagian masyarakat ketika tidak melakukan adat-adat tertentu yang biasa dilakukan di daerah tersebut. Di mana adat tersebut adalah pada hakikatnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa menyembelih hewan tertentu ataupun memberikan sajian-sajian makanan-makanan yang dilarung atau dihanyutkan ke lautan. Di mana mereka ketika melakukan hal-hal yang seperti ini atas dasar keyakinan bahwasanya kalau mereka tidak melakukan hal-hal itu tadi, melakukan tradisi-tradisi yang mereka biasa lakukan, maka ini akan timbul bala, timbul musibah, timbul bencana, pamali dan yang semisal. Maka ini juga termasuk khaufun syirki, rasa takut yang sifatnya syirik. Karena rasa yang namanya musibah, bencana, itu semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara-perkara yang mereka takuti. Ketika seorang mathalan di sebagian tempat khawatir dan takut ketika tidak memberikan ritual tertentu kepada Nyi Roro Kidul di waktu-waktu tertentu, maka Nyi Roro Kidul menurut mereka akan marah murka. Maka rasa takut seperti ini adalah syirik, syirkun akbar. Dan juga di antara rasa takut atau jenis-jenis rasa takut adalah khaufun tabi'i. Khaufun tabi'i, rasa takut yang sifatnya tabiat. Yang artinya manusia memang pada dasarnya memiliki hal tersebut. Seperti seorang takut kepada sesuatu yang memudaratkannya, hewan berbisa, ular, atau hewan yang berbahaya, macan, atau penjahat, begal. Ini sesuatu yang sifatnya tabii. Memang pada dasarnya manusia memiliki hal-hal tersebut, dan ini hukum asalnya tidak tercela. Itu sifatnya wajar. Sifatnya wajar, bahkan hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kadar keimanan dan kadar tauhid seseorang. Artinya, ketika seorang itu takut pada perkara-perkara yang memang secara zahir, memang secara nyata bisa membahayakan dirinya, itu bukan berarti wah ini keimanannya tidak kuat. Ini tauhidnya kurang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Musa ketika tanpa sengaja membunuh seorang Qibti, salah satu pasukan dari Fir'aun. Maka dia takut Fir'aun dan bala tentaranya akan balas dendam. Musa, Nabi Allah Musa memiliki rasa takut kepada Fir'aun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak celak. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Musa keluar dari kota, yakni pergi dari tempat tersebut seraya mengawasi, seraya memperhatikan jangan-jangan ada orang yang mengetahui dirinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak celah. Allah Subhanahu wa taala tidak celah. Kecuali apabila rasa takut tersebut mendorongnya kepada meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah ataupun terjatuh di dalam keharaman, maka Dari sinilah khaufun tabi'i menjadi sesuatu yang muharram. Ini khulasa atau ringkas yang kita bahas atau kita kaji, kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan di sana ada yang disebutkan oleh para ulama, jenis yang berikutnya dari jenis takut, yaitu yang disebut dengan khaufun wahmi, atau lebih dikenal dengan sifat penakut. Khaufun wahmi, atau lebih dikenal dengan sifat penakut. Maka ini pada dasarnya tercela. Yakni mubin atau ketentuannya, kapan seorang itu dikatakan penakut, yakni ketika dia khawatir atau takut pada perkara-perkara yang tidak secara zahir itu memudaratkannya. Dia takut kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak memudaratkan dirinya. Memudaratkan dirinya. Misal satu contoh, ketika seorang sudah dewasa, sudah besar, bukan anak-anak lagi, dia takut kalau ke kamar mandi sendiri gelap, itu gak berani dia masuk kamar mandi tersebut, apalagi dalam lorong sepi. Ini sebagian orang ada, gak berani masuk, gak berani ke kamar mandi karena semata-mata mungkin gak ada orang di sini, ruangannya gelap atau sepi dan yang semisalnya. Maka hal-hal yang seperti ini jelas ini adalah sifat penakut. Sifat penakut, dan ini termasuk sifat yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dijauhkan darinya. Maka diantara doa Rasulullah SAW, diantara sifat-sifat yang Rasul meminta kepada Allah agar dijauhkan darinya adalah sifat penakut. Min al-jubun. Al-jubun. Yani dari sifat penakut. Nah, perbedaannya dari jenis yang sebelumnya, yakni khaufun tabi'i yang tidak dicela. Khaufun tabi'i atau rasa takut yang sifatnya tabiat adalah rasa takut atau rasa kekhawatiran terhadap perkara-perkara yang memang jelas secara zahir memudaratkan atau membahayakan dirinya. Seperti tadi, seorang khawatir kepada hewan berbisa, itu wajar takut kepada ular piton atau ular anakonda dan yang semisalnya. Ya karena memang berbahaya, didekati buaya dan yang semisalnya. Ini hal-hal seperti ini berbahaya, bisa membunuh bahkan. Maka rasa takutnya kepada hewan-hewan yang seperti ini atau hal-hal yang seperti ini wajar, tidak dicela. Tapi perbedaannya dengan khaufun wahmi atau lebih dikenal dengan al-jubun, sifat penakut. Sifat penakut adalah rasa takut pada sesuatu yang tidak ada sebabnya, terhadap takut terhadap sesuatu yang tidak membahayakan dirinya pada hakikatnya. Tidak membahayakan dirinya pada hakikatnya. Seorang ke kamar mandi sendiri mungkin tidak ada orang. Tidak ada yang mentorankannya, semata-mata takut sendirian atau semata-mata takut ketika kalau ke kamar mandi enggak ada yang nemani. Padahal sudah dewasa. Padahal sudah besar misalnya. Maka ini adalah sifat penakut yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Nah, maka ini jenis-jenis al-khauf yang disebutkan atau dirincikan oleh para ulama hunan. Kemudian kita masuk di dalam kitab. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu qawli lahi ta'ala innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah, itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, yakni dengan pasukan-pasukannya. Syaitan menakuti kaum mukminin. Syaitan menakuti orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musuh-musuh mukminin, dengan wali-walinya syaitan. Maka ketika syaitan menakut-nakuti dengan hal-hal seperti itu, kata Allah, fala takhafuhum. Maka janganlah kalian itu takut kepada mereka. Wa khafuni, namun takutlah hanya kepada, yakni kepada Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wasawis atau perkara-perkara yang disampaikan oleh wali-walinya syaitan, perkara-perkara yang menakut-nakuti kaum mukminin untuk mereka mundur dari istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah syaitan yang berusaha menakut-nakuti kaum mukminin dengan wali-walinya, pasukan-pasukannya. Maka ketika kekhawatiran atau rasa takut tersebut terjadi, hal tersebut kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk menjadikan seorang mukmin mundur dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib bagi seorang mukmin adalah lebih takut dan lebih khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut dan lebih khawatir terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah setelahnya, wa khafuni, dan takutlah hanya kepada-Mu. Nah, wala syak, ketika seorang mukmin atau kaum mukminun mereka misalkan di medan jihad, perang antara mukmin dengan kafir, tentunya jihad yang syar'i, rasa kekhawatiran atau rasa takut terhadap perang, mati dan yang semisalnya, ini hal-hal yang wajar. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan untuk kalian melakukan perang, yakni jihad, fisabilillah, bisayf, dengan pedang, dengan senjata, wa huwa kurhun lakum, dan hal tersebut sesuatu yang kalian benci, kalian takuti, itu manusiawi, sesuatu yang memang manusiawi. Seorang itu takut mati atau seorang itu takut nuansa atau kondisi-kondisi perang, itu hal yang wajar. Namun hal yang seperti itu tidak boleh menjadikan dia mundur, yakni rasa takutnya tersebut tidak boleh sampai pada batasan menjadikan dia mundur untuk melaksanakan perintah Allah. Tetap dia harus menjalankan perintah Allah walaupun muncul padanya rasa takut, dan dalam rangka menepis rasa takutnya tersebut, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni, dan lebih takutlah kepada-Ku. Maka di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada-Nya. Ketika muncul hal-hal yang seperti itu, jangan sampai menjadikan seorang mukmin itu mundur. Namun yang wajib agar dia tetap istiqomah dan tetap berani menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat siapa Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dirinya lebih takut kepada Allah ketimbang takutnya kepada makhluk. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut kepada dirinya, takutnya seorang mukmin kepada dirinya adalah tanda kesempurnaan al-iman. Kata Allah setelahnya, in kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman. Artinya, kalau kalian betul-betul jujur mengatakan atau mengaku bahwasanya kalian adalah mukmin sejati, maka yang wajib adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ditakuti ketimbang siapapun. Nah, maka asyahid dari ayat ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni, dan takutlah hanya kepada-Ku. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk takut kepada-Nya. Dan apabila hal tersebut diperintahkan, menunjukkan hal tersebut adalah perkara yang Allah jadikan sebagai ibadah, perkara yang disyariatkan. Memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang mukmin takut kepada Allah, dan itu merupakan ibadah. Dan dari sini kita bisa mengerti batilnya pemahaman atau metode ibadahnya orang-orang sufi. Di mana orang-orang sufi di dalam ibadah mereka, menurut mereka ibadah yang paling sempurna adalah ibadah yang hanya dilandasi atas dasar mahabbah, rasa cinta. Ibadah yang dilaksanakan karena dasarnya atas rasa cinta, bukan karena menginginkan balasan dari Allah, menginginkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun karena khawatir terhadap kemurkaan dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka adalah ibadahnya orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, ibadah yang tanpa pamrih. Adapun orang-orang yang ibadahnya masih karena ingin mendapatkan surganya Allah, beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan pahala dan ajar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ketika dia melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah atau menjauhi larangan Allah karena khawatir atas kemurkaan Allah, khawatir nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ibadahnya orang yang kurang. Ibadahnya pedagang, di mana untuk mereka, kalau orang pedagang itu tidak akan memberikan sesuatu ketika dia mendapatkan sesuatu. Ini pedagang. Adapun orang yang betul-betul dirinya untuk Allah, menurut mereka, mereka memberikan ibadah dapat ataupun tidak, dapat ganjaran ataupun tidak dapat ganjaran. Nah, maka jelas itu adalah perkara yang batil, perkara menyelisihi al-adillah, di mana dari dalil menunjukkan bahwasanya kita justru diperintahkan untuk takut kepada Allah. Ibadah kita harus juga didasari atas rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diantaranya ayat ini, wa khaufuni, dan takutlah kepada-Ku. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk kita takut, tapi mereka mengatakan ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah yang kurang, ibadahnya pedagang dan yang semisal, ibadah itu tujar, ibadahnya para tajir, yakni para pedagang. Maka jelas tariqah atau metode mereka menyelisihi Al-Kitab wa Sunnah. Di mana di dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana ibadahnya para nabi dan para rasul, yang notabene mereka adalah orang yang paling sempurna iman dan ketakwaannya, orang yang paling tinggi derajatnya, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadah mereka? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka dulunya, yakni para nabi dan para rasul, adalah orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, semangat di dalam ibadah, semangat di dalam beramal. Kemudian setelahnya, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan beribadah kepada kami atas dasar raghaban, atas dasar rasa harap mereka kepada Allah, wa rahaba, dan rasa takut mereka kepada Allah. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya ibadahnya para nabi, ibadahnya para rasul itu juga dibangun di atas rasa takut mereka kepada Allah, takutnya mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabiuna alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW di dalam Qiyamul Lail, ketika beliau melaksanakan Dia mulai ketika melewati ayat-ayat yang bersifat ancaman, yakni ayat-ayat yang berisikan tentang kengerian neraka, balasan bagi orang-orang yang bermaksiat, balasan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takut terhadap hal tersebut. Begitu juga di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di dalam salat diperintahkan untuk berlindung dari empat perkara. Ta'awadu min arba. Atau ta'awadu min arba. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Baik itu dari fitnah dunia, fitnah al-mahya wal-mamat, fitnah kehidupan, begitu pula fitnah kematian, fitnah al-masihid dajjal, begitu pula adabul qabr, jahannam, dan yang semisalnya. Menunjukkan kita pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari hal-hal yang mengkhawatirkan tersebut. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk takut terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga jelas dalil-dalil, dan masih banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya al-khawf minal ibadah, rasa takut termasuk bagian dari ibadah. Bahkan tidak akan sempurna ibadah melainkan harus diiringi dengan rasa takut. Nah, fasyahidu minal ayat, dan syahidnya dari ayat ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa khawfuni, dan takutlah kepadaku, menunjukkan al-khawf minal ibadah. Khawf termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, al-khawf minallah min alamat kamalil iman. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kesempurnaan iman, bahkan tanda sihhatul iman, tanda sahihnya keimanan seseorang. Artinya keimanan seseorang tidak akan sahih, tidak akan benar, melainkan harus ada rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan seorang mukmin. Nah, kemudian berikutnya kata al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salati wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang betul-betul memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu pula orang-orang yang menunaikan atau menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri atau sifatnya orang-orang yang betul-betul dikatakan memakmurkan masjid, memakmurkan buyutullah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal imarah, imarah masjidillah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna. Yang pertama, imaratun hissiyah, memakmurkan dalam bentuk hissiyah, memang secara fisik membangun masjid. Dan dalil-dalil yang menunjukkan fadilah orang yang membangun masjid banyak dalam hal tersebut, di mana Rasulullah SAW mengasuh untuk seorang itu semangat di dalam membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah imaratun ma'nawiyah, membangun masjid yang sifatnya ma'nawi, dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu memakmurkannya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid tersebut. Dan makna yang kedua ini adalah lebih afdal, yakni memakmurkan masjid dari sisi ma'nawi ini yang lebih utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, orang yang dikatakan betul-betul membangun masjid, memakmurkan masjid adalah yang disifati di dalam ayat ini, yaitu memakmurkannya dengan ma'nawi, memakmurkannya dengan ibadatullah azza wa jalla, dengan iman, dengan amal saleh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah, innama di dalam bahasa Arab, inna kemudian ma yang diistilahkan oleh ulama nahwu dengan ma'ul kafah, ini di dalam ilmu balaghah ini termasuk adatul hasr, di antara metode pembatasan makna atau di antara konteks-konteks yang menjelaskan terkait pembatasan makna adalah dengan metode innama. Yakni seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada orang yang memakmurkan masjid, dikatakan betul-betul memakmurkan masjid kecuali orang yang disifati di dalam ayat ini. Menunjukkan bahwasanya imarah ma'nawiyah, membangun atau memakmurkan masjid dari sisi ma'nawi, ini adalah imaratun haqiqiyah, pembangunan atau memakmurkan masjid yang betul-betul hakiki. Intinya adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka bisa dipetik dari ayat ini, orang yang betul-betul memakmurkan masjid adalah orang-orang yang alal imani wa taqwa, orang-orang mukmin. Tidak semata-mata memakmurkan masjid itu kumpul-kumpul di masjid, melakukan kegiatan di masjid, bukan. Tapi mereka yang memang pada dasarnya ala taqwa wa ala iman, di atas ketakwaan dan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melakukan aktivitas atau kegiatan melainkan dasarnya adalah imanan billah, dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut betul-betul memakmurkan masjid. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan as-shalah, menegakkan as-salat. Maka orang yang dikatakan betul-betul membangun atau memakmurkan masjid adalah diantaranya orang beriman. Yang kedua di dalam ayat ini, orang yang selalu menegakkan salatnya. Dan iqamatus salat, menegakkan salat itu tidak semata-mata sebatas mengerjakan salat. Tapi iqamatus salat maknanya adalah mengerjakan sholat ala wajih tam, dengan kondisi yang sempurna. Ini maksud dari iqamah sholat. Seorang itu bukan dikatakan menegakkan sholat, melainkan harus dia menegakkan sholat ala wajih tam, dengan sempurna, dalam arti dengan betul-betul memperhatikan syariat, yaitu dengan masalah memperhatikan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku as-salat. Begitu juga dengan memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, bahkan perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat tersebut. dan juga memperhatikan perkara-perkara apa sajakah yang membatalkan sholat, diharamkan di dalam sholat, yang dimakruhkan di dalam sholat, dia perhatikan hal tersebut sehingga sholatnya dilakukan dengan sempurna. Begitu pula dilaksanakan dengan khusyuk, memperhatikan, mentadaburi, dan memaknai apa yang dia baca, tidak semata-mata gerakan badan ataupun bibir. Karena banyak orang yang melaksanakan sholat hanya sebatas gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, begitu pula lisan. Sehingga ketika dia keluar sholat, sebelum dia sholat dan setelah dia sholat itu sama saja, tidak ada asar pada dirinya, tidak ada pengaruh di dalam dirinya. Berbeda halnya dengan orang-orang khusyuk di sholat. Maka orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan thamarah, mendapatkan buah dari sholatnya, mendapatkan faedah dari sholatnya. Di antaranya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu tentu ketika seorang masalah melaksanakan sholat, membaca suratul fatihah, paham maknanya, betul-betul memaknai, menjiwai, tidak semata-mata ketika masalah berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan semata-mata membaca, tapi dia sadar bahwasanya ketika dia membaca ayat ini, dia sedang meminta kepada Allah, dia sedang mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dan tugas seorang insan adalah ibadatullah. Tugasnya manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut tidaklah mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan taufik dari Allah. Oleh karena itu setelahnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan, meminta bantuan. Karena tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan bisa berjalan di atas agama Allah. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, secerdas apapun dia, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia taufik, maka dia akan sesat. Berapa banyak orang pintar sesat? Orang yang fisiknya kuat, naik gunung kuat, tapi melaksanakan sholat itu malas. Berat, seakan-akan lebih berat daripada melaksanakan atau melakukan kegiatan hiking. Betapa banyak orang cerdas tapi justru disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat basir. Tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu seorang insan la yattakil 'ala nafsi, tidak bergantung semata-mata kepada kemampuan dirinya. Tapi dia wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dirinya hanya digunakan untuk berikhtiar. Adapun hasil tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oleh karena itu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah orang yang ketika melaksanakan sholatnya, itu dikatakan orang yang betul-betul menegakkan sholatnya. Maka salat-salat seperti ini pula lah yang kata Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Namun faedah yang lebih besar daripada itu semua, waladzikrullahi akbar, namun mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut adalah yang lebih besar. Yakni faedah terbesar dari seorang itu salat adalah zikrullah, mengingatkan dia dari atau mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai, tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang dikatakan menegakkan salat binisbah lirijal, dilihat atau binisbah ila rijal, apabila diperhatikan dari laki-laki, bagi laki-laki yang namanya menegakkan sholat, menunaikan sholat lima waktu, ala qawlir rajih, menurut pendapat yang rajih, seorang laki-laki wajib untuk huduril jamaah, untuk menghadiri sholat jamaah, untuk menghadiri sholat jamaah. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dalilnya, ketika Rasul selesai mengabsen atau selesai melaksanakan sholat, beliau biasanya memperhatikan menghadap ke makmum, memperhatikan makmumnya ada yang datang ataukah ada yang tidak. Kemudian dia beliau alaihi wasallam sering bertanya, aina fulan fulan, di mana fulan, mengabsen, memperhatikan mad'unya, memperhatikan rakyatnya, memperhatikan makmumnya. Kemudian ketika ada yang tidak hadir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya, athqalus salati 'alal munafiq salat subuh wa salat al-isya. Salat yang paling susah dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya, yakni secara berjamaah. Di mana di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang tidak hadir salat subuh dan salat isya secara jamaah disebut sebagai orang munafik dan tandanya orang munafik. Apabila disifati seperti ini, berarti menunjukkan hudur salat jamaah, menghadiri salat jamaah itu wajib. Karena seandainya kalau itu sunnah, tentunya Rasulullah SAW tidak melabeli orang yang tidak hadir jamaah itu dengan cap orang munafik. Begitu juga dalilnya yang lainnya, Rasulullah SAW suatu ketika memiliki himmah, memiliki keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir jamaah. Kalau seandainya sunnah, tentunya orang yang tidak melakukan sunnah itu tidak dicela. Bahkan tidak sampai pada batasan rumahnya harus dibakar. Rumahnya harus dibakar. Namun ketika Rasulullah SAW punya keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak hadir jamaah, menunjukkan hal tersebut ditekankan bahkan wajib. Begitu juga menurut ijma' sahabat, kesepakatan sahabat. Kata salah seorang sahabat, walaqad ra'aitumuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami melihat diri-diri kami, yakni kami melihat para sahabat secara keumuman seluruhnya, mereka memiliki pendapat wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Tidak ada seorang pun yang tidak hadir sholat jamaah melainkan pasti dicap orang tersebut sebagai orang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, dan juga dalilnya diantaranya adalah ketika Mu'adz bin Jabal menjadi seorang imam di kaumnya. Ketika itu Mu'adz bin Jabal membaca dengan bacaan yang panjang, membaca dengan bacaan yang panjang sampai salah seorang makmum itu yufariku, sampai beliau memisah dari jamaah karena saking panjangnya, padahal beliau ada hajat, ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, sehingga beliau meniatkan sholat infirad. Awalnya ikut bareng jamaah, tapi ketika itu tiba-tiba langsung karena ada urusan yang tidak mungkin bisa dilepas, beliau sholat sendiri. Dan Mu'adz ketika itu sholatnya sangat panjang sekali, memberatkan. Maka Mu'adz bin Jabal ketika melihat kejadian tersebut, bila mencap orang tadi sebagai anta munafik, kamu orang munafik, menunjukkan bahasanya muqarrarun inda sahabah, sangat ditakrir sekali, yakni perkara yang dimaklumi oleh para sahabat, bahasanya orang yang tidak ikut sholat jemaah itu sebagai orang munafik. Nah, ala qawli rajih, maka ini pendapat yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan itu tadi. Wallahu ta'ala alam bisa, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun setelahnya insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabtahi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad.